Mitra bisnis, biaya renovasi ruang rapat Banggar DPR seluas 400 meter persegi yang mencapai 20 miliar rupiah menjadi sorotan. Bahkan katanya, kursi yang dipakai di ruangan tersebut harganya 24 juta rupiah per unit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Pertama ya, memang mau diukur pakai apapun juga biaya itu tidak masuk akal. Itu saya aku yakin itu ada korupsi atau pembengkakan atau markup yang begitu dahsyat. Kedua, mengenai kursi, tidak patut wakil rakyat dibelikan kursi impor. Orang kita aja, mebel kita diekspor banyak sekali. Kita ekspor mebel itu kursi-kursi ke luar negeri. Wakil rakyat itu harus memelopori justru memakai kursi buatan dalam negeri yang memang juga bagus-bagus. Kenapa orang punya tendensi impor? Yang saya tahu dari pengalaman luas bahwa impor itu memberikan peluang untuk korupsi lebih besar. Karena itu kita banyak pejabat tinggi ataupun yang lain itu senang bermain dengan impor. Mau beras, impor itu bisa dijadikan sumber rezeki. Impor-impor, karena itu semuanya senang impor. Jadi produksi dalam negeri tertekan. Karena impor itu mudah untuk memarkup. Itu sebaiknya ini diperiksa betul yang sungguh-sungguh. Itu siapa yang salah saya nggak peduli, ya kan, harus diperiksa. Termasuk sekjennya, sekretariat jenderalnya, atau mendengar siapa yang salah, hendaknya dikasih contoh hukum yang seberat-beratnya. Karena itu sangat memalukan. Anggaran kita ini kan sebetulnya 1.400 triliun itu besar sekali. Tapi karena banyak permainan, banyak dimarkup, banyak dikorupsi kayak begini, makanya banyak pembangunan yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Bahkan untuk buru-buru bangun ya, untuk yang sudah ada saja, pemeliharaannya nggak cukup dananya. Ya, begitulah jalan makin rusak, jarang ada jalan baru, irigasi nggak ada yang baru, yang lama juga rusak, dan seterusnya misalnya gitu. Karena habis buat hura-hura kayak begini. Lalu jika kita lihat, akhir-akhir ini DPR sering mendapat sorotan yang negatif dari publik. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh DPR untuk mengembalikan citra positifnya? Ya, DPR kita itu pertama harus sensitif, kedua dia harus berani melakukan reformasi anggaran. Besar-besaran anggaran itu kan banyak yang disalahgunakan, salah alokasikan. Taruh yang benar-benar bangun infrastruktur, itu banyak yang nggak penting-penting termasuk iklan-iklan pejabat, iklan departemen. Mana ada sih? Zaman dulu itu iklan-iklan pejabat, iklan beranebeng, negara suruh bayar. Pemerintah-pemerintah pada iklan dirinya sendiri kan. Itu saking banyaknya anggaran susah penggunaannya. Ada yang bikin pertemuan di seminar ini, ngundangin orang daerah. Ya kan, rekening-rekening hotel yang nggak masuk akal. Jadi memang udah keterlaluan lah ini. Sebetulnya ya jumlah total, saya hakul yakin yang di markup, yang dikatakanlah di markup, dicolong, terserah mau pakai istilah apa, dicuri dia apa sama DPR itu, nggak ada apa-apanya dibandingkan yang dicolong sama pemerintah, eksekutif. Eksekutif itu jauh lebih besar. Nggak ada bandingannya lah itu. Ya, cuman masalahnya ini kan wakil rakyat yang diharapkan mengemban, memberikan contoh, dan mudah disorot karena tempatnya cuman itu di Senayan aja, jadi gampang mata kita gampang melihat ke dia gitu loh. Kalau pemerintah itu kan dari Sabang Merauke, pencuriannya merata, tapi gede banget yang dicuri karena banyak pencurinya gitu. Jadi kita juga jangan sampai dialihkan seluruhnya itu ke DPR, ibaratnya di situ memang ada pencurian 1 juta, tapi ini ada pencurian 1 triliun kita lupakan, jangan juga salah. Yang dicuri DPR, saya nggak mengatakan DPR baik, tapi yang dicuri pemerintah itu beribu kali lebih besar daripada dicuri DPR. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.